Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yakahu qawlana amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia Medan. Kita sangat berbahagia, mudah-mudahan kebahagiaan kita ini adalah wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita yang tiada terhingga. Ayat yang kita kaji hari ini ayat 107 dari surah Al-Mu'minun. Ini juga menggambarkan tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak nanti. Untuk itu marilah kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya dan kembalikanlah kami ke dunia, maka jika kami kembali ke dunia, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Begitulah ayat ini pengakuan tentang orang-orang kafir yang masih sadar mereka, tapi sadar mereka itu terlambat ketika berada di dalam api neraka. Sebelum ayat 107 atau 106 yang sebelumnya sudah kita kaji, itu adalah bentuk penyesalan orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah. Rabbana ghalabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhalin. Dan ayat yang kita kaji saat ini juga adalah bentuk penyesalan mereka yang mana mereka tidak kuat di dalam api neraka, sehingga mereka mengatakan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami. Begitulah seruan orang-orang kafir agar mereka ingin keluar dari api neraka dan meminta kembali mereka itu ke dunia, karena mereka itu mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Sifat mereka ini adalah diri mereka sendiri dengan sifat zalim. Dalam ayat lain Allah terangkan sifat mereka, sekira mereka dikembalikan di dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Itulah yang Allah tegaskan, bahwasanya ketika Allah menegaskan satu orang pun di antara hamba Allah haruslah mengimani, inilah bukti kekufuran mereka. Inilah bukti dari mereka mendzalimi diri mereka sendiri, disebabkan mereka tidak pernah mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, ya Ustaz Haji Ahmad Perdana, akan menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan zalimun dan kenapa mereka meminta kembali ke dunia, padahal mereka itu sudah yakin tidak lagi akan mungkin kembali ke dunia. Ketika ya, dalam hal itu kira-kira apa rahasinya ketika mereka mohon kembali ke dunia kembali? Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-107 ini akhirnya memberitahukan kepada kita semua bahwa doa itu, harapan itu, keinginan itu akan tetap dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, bahkan sampai orang-orang yang berada di dalam neraka sendiri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menarik ini, ya. Ketika di dalam neraka saja mereka minta kepada Allah, ya, konon lagi seharusnya itu yang harus terjadi pada saat kita berada di dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itu, ini mengingatkan kepada kita, kalau penduduk neraka saja berdoa, maka kita sebagai penduduk dunia yang masih menjalani kehidupan kita di dalam dunia, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, maka kewajiban kita adalah meminta kepada Allah sebelum permintaan itu terlambat, sebelum permintaan itu tidak akan berarti apapun. Kalau di dalam kehidupan dunia pasti itu akan bermakna, ya, pasti itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita yang malas berdoa, maka mulai pada hari ini memintalah, karena tidak ada ruginya meminta kepada Allah. Sebagaimana kita juga tidak, kalau meminta kepada orang lain masih rugi, bisa dikasih, bisa tidak, ya, bisa diberikan senyuman, bisa juga diberikan cibiran, atau bahkan malah diludah, atau malah bahkan malah dipukul. Tetapi kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan terbuka, dan pasti akan diberikan pahala oleh Allah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah bahwa tadi dikatakan oleh Ustaz Fajrul dalam bentuk pertanyaan, kenapa mereka minta dikeluarkan dari neraka? Jawabannya adalah karena begitu dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab, ya, di dalam neraka itu, sehingga akhirnya mereka tidak kuat dan mereka minta untuk dikembalikan ke dunia agar bisa melakukan perbuatan baik. Karena tidak tahan lagi, akhirnya mereka minta untuk dikembalikan ke dunia, ya. Jadi artinya tidak akan ada satu orang pun yang tahan menghadapi siksaan Allah, ya. Jangan anggap kalau kita adalah orang di dunia ini yang bisa kebal seperti limbat, ya, kemudian nanti dari akhirat santai-santai, ya, enggak masalah itu. Tidak ada yang tahan dengan siksaan Allah. Bahkan bukan hanya siksaan di hari akhirat, di dalam kubur saja sudah tidak akan sanggup lagi. Kalau ada yang di dalam kehidupan dunia ini dia sanggup untuk menghadapi orang sampai misalnya 20 orang ahli guru besar silat, ya, ahli karate, jago taekwondo misalnya, jangan main-main, ya. Di dalam neraka nanti tidak perlu banyak-banyak, satu malaikat mencambuk habis semuanya, ya. Tidak akan tahan, dan jangan coba-coba untuk bisa menahankan diri, ya. Kemudian lagi, ya, ternyata ini adalah merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa tidak tahannya itu? Karena di dalam ayat lain yang dikatakan, bahkan di dalam surat Sajadah sendiri, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha, ya, ketika mereka akan mencoba berusaha lari keluar dari neraka, mereka akan dicampakkan kembali. Sampai seperti itu tidak tahannya penghuni neraka terhadap siksaan api neraka. Coba untuk lari, mana ini, ya, mana kira-kira celah-celah yang bisa diambil, coba lari, u'idu fiha. Bahkan di dalam surat Al-Hajj sendiri Allah juga menyampaikan dengan redaksi yang sama tapi dengan tambahan, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azabal hariq. Ketika mereka berusaha untuk melarikan diri dari begitu dahsyatnya hukuman itu, u'idu fiha, ya, dikembalikan dan malah dikatakan rasakan olehmu ini. Tidak berhasil keluar dari neraka, ya, mencoba untuk melarikan diri, ya. Walaupun dia adalah seorang ahli parkur, ya, parkur itu adalah salah satu seni apa memanjat-memanjat, ya, bagaimana caranya bisa melewati rintangan dengan berbagai cara, di neraka itu tidak akan berlaku, ya. Ketika mereka tidak mampu untuk lari, maka kemudian mereka minta kepada malaikat, ya, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat tolong doakan kepada Tuhanmu, ya. Mereka tidak sanggup berbicara dengan Allah lagi, ya, tolong matikan kami saja, bilang sama Allah matikan kami saja. Dan ini adalah ketika mereka diberikan kesempatan untuk berdialog kepada Allah, salah satu saja permintaannya, ya, permintaan untuk keluar dari neraka dan bisa berbuat baik di hari akhirat. Tapi apa daya, Nasi sudah menjadi bubur, ludah sudah terjatuh, tidak akan bisa dikembalikan lagi, tinggal penyesalan dan menghadapi siksaan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kesimpulan ayat ini adalah bentuk penyesalan yang mana keluar dari lidah mereka sendiri disebabkan oleh kezaliman diri mereka. Mereka mengatakan di dalam api neraka mereka adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sudah banyak contohnya, seperti Fir'aun pun begitu juga. Maka hal yang paling dapat kita ambil dalam pelajaran ini, marilah kita sedikit demi sedikit membangun ketaatan kita kepada Allah sebelum kita menyesal di akhirat kelak nanti. Itulah yang dapat kami berikan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.